Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari segelintir hambanya yang mau memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam ibadah, dalam ketaatan kepadanya. Nah, di saat yang lain enak-enak duduk di rumah liburan, atau sebagian lain lagi pergi ke tempat-tempat wisata, atau yang lain lagi shopping, menghabiskan uang receh mungkin. Nah, yang lain lagi sibuk dengan lahun dan la'ib, perbuatan-perbuatan sia-sia dan permainan. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk pergi ke masjid, duduk, dan ini suatu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertambah keimanan kita. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat pantas untuk selalu kita bersyukur kepadanya. Juga mari kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga dengan salawat ini kelak di hari kiamat kita menjadi orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jasa beliau sungguh sangat besar kepada kita sehingga Allah Azza wa Jalla pun menegaskan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, membangkitkan dari mereka rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah diketahui bersama, pada pagi hari ini kita akan coba bertafakur, bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala bittu 'inda khalati Maymunata fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tasafa al-lail aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalil thumma istayqadha faja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi biyadayhi thumma qara'a al-'ashr al-ayati al-awakhira min surati Ali Imran hatta khatam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di malam itu sampai pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam bangun, maka beliau mengusap wajahnya agar hilang rasa kantuk dengan kedua tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran sampai akhir surat. Nah, jadi suatu hari Rasulullah SAW tidur di rumah salah satu istri beliau sampai pertengahan malam, kemudian bangun dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian dalam riwayat Ibn Hibban juga Ibn Mardawaih rahimahumallahu ta'ala dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wailun liman qara'a hadhihi al-ayah walam yatafakkar fiha. Nah, dalam riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya dan Ibn Mardawaih dari Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi alaihi salatu wassalam marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wailun liman qara'a hadhihi al-ayah wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membaca ayat-ayat ini dan dia tidak bertafakkur kepadanya. Tidak bertafakkur, tidak memikirkan, tidak merenungkan ayat-ayat tersebut. Ibn Abi Dunya juga meriwayatkan dalam kitabnya At-Tafakkur dari Sufyan marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man qara'a akhir surati Ali Imran falam yatafakkar fiha wailah fa'adda asabi'ahu ashra. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran dan tidak bertafakkur di dalamnya, maka celakalah dia. Sampai Nabi SAW menghitung jari-jarinya yang 10. Celaka dia, sungguh celaka, diulang-ulang. Maka kemudian ditanyakan kepada al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam Ahli Syam, Abu Abdurrahman Al-Auza'i rahimahullahu taala, ma ghayatut tafakkuri fihinna? Bagaimanakah orang bertafakkur pada ayat-ayat itu? Ya, ma ghayatut tafakkur? Bagaimanakah puncak daripada at-tafakkur, merenungkan ayat-ayat tersebut? Qala yaqra'uhunna wa huwa yaqiluhunna. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang itu membacanya dalam keadaan dia bisa merenungkan maknanya. Ya, demikianlah riwayat-riwayat tentang keutamaan yang ada pada akhir 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini saya bacakan dari kitab Fathul Qadir, karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Maka dengan demikian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk membaca ayat-ayat ini dan mengetahui maknanya, mendalaminya, merenungkan makna yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita membaca itu, kita baca dengan pemahaman. Kita baca dengan kita memahami, maka kita belajar tafsirnya. Kita belajar tafsirnya, sehingga ketika kita lewat membaca ayat tersebut, kita bisa memahami makna yang ada pada ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 190. Kita baca, kita potong mungkin jadi 2 bagian atau 3 bagian dari ayat ini. Yang pertama dari 190 sampai 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, malam dan siang, benar-benar ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan, memikirkan pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, sungguh engkau tidak ciptakan ini semua batil sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar, maka lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah engkau hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Rabbana, ya Allah, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, sungguh kami telah mendengar seruan dari seorang yang menyeru kepada keimanan. Dia mengajak, berimanlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Ya Allah, Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir 'anna sayyi'atina, tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana, ya Allah, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika, dan berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami lewat lisan para utusanmu. Wala tuhzina yaumal qiyamah, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ya. Ini ayat 190 sampai 194. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat ini. Kalau tadi sudah kita terjemahkan secara global, mari kita lebih mendalami makna dari 5 ayat ini tadi. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'idi rahimahullahu taala, Allah memberitahukan bahwasannya pada penciptaan langit dan bumi dan bergeseran siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka pada ayat itu kata beliau merupakan dorongan, ada dorongan motivasi agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kita semua merenungkan ayat-ayat Allah, mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan memikirkan bagaimana penciptaan dan apa hikmah dan rahasia di balik itu semua. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan wa aubihima qauluhu ayat, dan dimubhamkan, diglobalkan. Di situ ada tanda-tanda bagi ulil albab. Tidak dikatakan tanda yang menunjukkan sesuatu, itu merupakan isyarat bahwa enam ibrah, pelajaran yang bisa diambil dari penciptaan langit dan bumi, pergeseran siang dan malam, itu sungguh sangat banyak. Karena dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, di sana ada ayat-ayat yang sangat menakjubkan. Enam, orang yang mau melihatnya akan terkesima kalau dia bisa merenungkan ibrah, pelajaran-pelajaran di balik penciptaan itu. Orang-orang yang ahli tafakkur, suka berpikir, mereka akan merasa puas ketika dia melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi langit dan bumi dan keindahan serta kehebatan yang ada padanya, demikian juga bergeseran siang dan malam. Demikian juga ketika orang merenungkan ayat-ayat tersebut, orang-orang yang jujur maka akan tertarik hatinya. Orang-orang yang berakal akan kemudian sadar bahwa di sana ada tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pergeseran siang dan malam menunjukkan berbagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kemudian merincikan. Nah, ya, beliau mengatakan adapun perincian dari seluruh makna dan ibrah yang dicakup oleh langit dan bumi dan pergeseran siang dan malam, tidak bisa seorang untuk mengetahui secara keseluruhan. Namun secara global, langit yang luas, langit yang besar, kemudian teraturnya perjalanan apa yang ada di langit, gerakan-gerakannya, ini menunjukkan ala azamati khaliqiha, menunjukkan keagungan penciptanya, menunjukkan azamati sultanihi wa syumuli qudrati, itu menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kekuasaan Allah mencakup makhluk yang sedemikian luas, sejauh mata memandang tidak pernah sampai ke ujung langit. Namun sampai di sana, ya, pada semua itu dikuasai, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penciptaan langit yang tidak ada celah padanya, tidak ada tiangnya, itu menunjukkan al-ihkam wal-itqan wa badi'is sun'i, menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, melakukannya dengan sempurna. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sangat indah. Demikian juga menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu tetap pada tempatnya yang tepat. Nah, itu juga menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luasnya langit dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana, planet-planet yang ada padanya, apakah yang sudah terdeteksi oleh manusia ataupun yang belum, ya, dan setiap hari atau dari waktu ke waktu. Nah, badan antariksa baik Amerika maupun Rusia juga Cina menyingkap adanya planet-planet yang baru jauh di sana, yang itu menandakan ilmu manusia meskipun sedemikian canggih tetap belum akan bisa menguak seluruh rahasia yang ada di alam semesta ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, menciptakannya, menguasainya. Demikian juga dari sisi manfaat, langit dan bumi memiliki manfaat-manfaat yang banyak bagi makhluk hidup. Kita yang hidup di bumi, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi semua yang kita butuhkan. Maka ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan langit dan bumi menunjukkan hikmah Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas, menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu semua mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup di bumi, planet yang bukan yang paling besar, planet yang kecil. Ya, kalau seandainya ditabrakkan bumi ini dengan matahari, apa yang terjadi? Bagaimana kita? Ya, mungkin akan tergencet, lebih jelek, ya, lebih menyakitkan, lebih mengenaskan daripada semut yang terinjak oleh ban mobil. Ya, karena mataharinya panas, kemudian juga dua juga besar, ya, sekian ribu kali daripada bumi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tetap pada tempatnya, matahari juga pada tempatnya, planet-planet yang lain juga demikian. Ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ini semua. Ya. Kemudian Syaikh rahimahullah pun mengatakan wa kullu dzalika yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqiha wa mubdi'iha wa badlil juhdi fi mardatihi wa an la yusyrika bihi siwa mimman la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi mithqalu dzarratin bil ardi wa la fis sama'. Nah, juga kalau kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, yang mana pergantian siang dan malam juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung, bagaimana menurut kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini malam semuanya? Nah, Bagaimana kalau seandainya Allah jadikan siang dunia ini siang semuanya, terang terus, kapan istirahatnya? Tidak tenang. Nah, semua rumah perlu AC, padahal tidak semua orang bisa membeli AC atau kipas angin. Kalau malam terus, nah, ya sepanjang 24 jam listrik harus dinyalakan. Berapa kekuatan manusia untuk bisa melakukannya? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada waktu siang dan ada waktu malam. Yang secara umum malam untuk beristirahat, siang untuk mencari nafkah. Ya? Itu semua mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat siang dan malam, menatap ke langit. Kalau kita sudah belajar ayat ini, hendaknya hati kita kemudian terpaut, tergantung, berkaitan, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Alhamdulillah, Allah menciptakan aku menjadi manusia, hidup di bumi, dibebaskan untuk bernafas, melihat ke langit di malam hari yang indah dengan bintang-bintangnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat diperlukan Allah menurunkan hujan menjadi rahmat bagi alam semesta. Demikian terus orang terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selanjutnya semestinya orang mencurahkan semua kemampuannya untuk menggapai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah nikmat itu dalam mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit dan bumi dengan berbagai manfaat dan kenikmatan yang ada di dalamnya, Dia yang pantas untuk kita ibadahi. Maka janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mengarahkan ibadah kita kepada sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan madarat untuk dirinya, apalagi kepada orang lain. Tidak memiliki kemampuan sedikit pun di langit dan di bumi ini. Seberat debu pun, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, mereka tidak memiliki bahkan terhadap dirinya. Buktinya mereka yang mati yang tadinya hidup, yang benda mati tidak bisa juga menghidupkan dirinya sendiri. Nah, mereka memang makhluk yang lemah, tidak memiliki apa-apa. Nah, dan kemudian di akhir ayat 190, la ayatil liulil albab. Di situ ada tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu menjelaskan, wa khassallahu bil ayati ulil albab wa hum ahlul uqul, li'annahum humul muntafi'una biha an-nadhiruna ilaiha bi'uqulihim la bi'absarihim. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala khususkan ayat-ayat itu, dikatakan itu ada ayat padanya, ya, padanya ada ayat-ayat li'ulil albab, bagi ulul albab. Nah, albab termasuk lafaz yang dalam Al-Quran hanya digunakan dalam bentuk jamak. Ketika mau digunakan dalam bentuk mufrad, digunakan lafaz yang lain yang semakna dengannya, aqlun atau yang lain. Nah, qaumi yaqilun. Tapi tidak ada albab itu ya, mufradnya lubbun, aqlun artinya akal. Maka ulul albab itu ahlul uqul. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu hanya bagi mereka orang-orang yang memiliki akal. Kenapa demikian? Kata Syekh Sa'di, li'annahum humul muntafi'una biha. Karena hanya merekalah yang akan bisa memetik manfaat dari langit dan bumi dan pergantian malam serta siang. Merekalah yang akan melihat kepada makhluk itu dengan akalnya, bukan hanya dengan mata kepalanya. Nah, dengan akalnya dia melihat, kemudian merenungkan, inilah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, di Jumat kedua bulan Februari, nah, Gunung Kelud meletus, ya, sampai malam Jumat Isya, bahkan mungkin jam 10 kita tidur dalam keadaan tidak pernah merasa kalau besoknya akan terjadi seperti apa yang sudah terjadi. Nah, ya, hari Jumat kalau bagi saya biasanya badminton. Pagi-pagi sudah malamnya tidur, ya, dalam keadaan berniat insya Allah besok pagi refreshing badminton. Namun ternyata subuh, ya, ketika keluar ke masjid, nah, ketika keluar rumah lihat, ya, halaman jalan di depan sudah putih semuanya. Ketika berjalan ke masjid, ya, jatuh debu dari, nah, ternyata Gunung Kelud. Saya mengira waktu itu Gunung Merapi. Nah, ya, sampai satu pekan, satu Jumat masih terus demikian. Bahkan yang sekarang pun masih ada sisa-sisanya. Kalau kita memikirkan, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Kelud yang nun jauh di sana, kita yang di, ya, Boyolali, jaraknya mungkin 200 kilo. Nah, ternyata juga dapat kiriman debu, ya, dari sana. Dan bahkan lebih tebal daripada debu yang berasal dari Gunung Merapi yang hanya 50 kilo. Nah, ya, itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu katanya baru 20% atau sekian persen dari Gunung Kelud yang meletus. Baru satu gunung. Kalau semua gunung meletus, bagaimana? Bahkan di hari kiamat ditambah lagi, gunungnya meletus, lautnya jadi api. Kita mau kemana? Kekuasaan dari Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Manusia, makhluk yang lemah. Nah, ketika kita melihatnya tidak hanya dengan mata kepala, namun mengembalikan lagi, ini adalah kekuasaan Allah, mendorong kita untuk segera beribadah kepada Allah, bertaubat kepadanya, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ayat ini pun juga demikian, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada itu semua ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ulul albab. Karena hanya orang yang berakal yang mau memikirkannya. Maka semestinya semua orang yang menyatakan dirinya memiliki akal, menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang cerdas namun tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian sadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada bedanya dengan hewan piaraan dia, kambing atau kerbau, yang enam tidak bisa berpikir. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat selanjutnya mensifat, menyebutkan sifat dari mereka ulul albab, bahwa mereka itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, bahwa mereka itu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mereka dalam keadaan berdiri maupun duduk ataupun berbaring. Ada dua penafsiran dalam hal ini, namun Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala langsung menggabungkan keduanya. Ya, lalu di tafsir yang lain dijelaskan makna yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, ini maksudnya salat. Nah, ya, sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, "Shalli qa'iman فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Lakukanlah olehmu salat berdiri kalau mampu, kalau tidak salatlah dengan duduk, kalau tidak salatlah dengan berbaring. Mana yang engkau bisa melakukannya? Nah, penafsiran yang kedua, berzikir di sini zikir dengan makna umum, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sejenisnya. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah langsung menggabungkannya, ini mencakup semua jenis zikir, baik zikir dengan perkataan dan hati, dan masuk di dalamnya salat dengan berdiri, apabila tidak mampu maka salat dengan duduk, apabila tidak mampu dengan berbaring. Walhasil, ya, dan memang demikian satu kaidah dalam penafsiran ayat, apabila didapatkan dua perkataan atau lebih dari para ahli tafsir dan tidak bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, maka enam ayat dibawa kepada semua makna. Di sini juga demikian. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Salat dikatakan dalam surat Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka salat ini juga termasuk berzikir kepada Allah. Maka diawali dengan Allahu Akbar. Takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca kemudian doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, berdoa kepada Allah. Al-Fatihah surat juga demikian. Kemudian bertakbir lagi, Allahu Akbar, rukuk subhana rabbiyal azim. Terus demikian. Bacaan-bacaan semuanya adalah zikir sampai assalamualaikum warahmatullahi. Berzikir kepada Allah. Dilanjutkan lagi, astaghfirullah. Salat, nah, zikir. Salat dengan berdiri, salat dengan duduk, salat dengan berbaring. Kalau tidak mampu berdiri duduk, kalau tidak mampu duduk dengan berbaring, dengan keadaan apa yang mudah bagi kita dalam keadaan tersebut. Demikian juga berzikir dengan lisan. Dan yang afdal adalah zikir lisan dibarengi dengan ucapan hati. Kita mengucapkan subhanallah, kita ketahui maknanya bahwa subhanallah artinya maha suci Allah dari hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepadanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah dengannya. La haula wala quwata illa billah, mengakui kelemahan kita, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan untuk berdiri, tidak ada kemampuan untuk merubah diri menjadi orang yang lebih baik, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Aulul albab, orang-orang yang berakal senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, tidak menyesal di hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberitahukan, pada hari kiamat nanti ada orang yang menyesal karena dia menyusuri jalan dan dia tidak berzikir pada berjalan menuju tempat kerja, pulang kembali, berjalan menyampaikan order, ya, berjalan ke mana saja, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya? Berzikir kepada Allah menjadi sifat mereka ulul albab. Selalu berzikir karena mereka orang yang cerdas, tidak mau rugi. Ya? Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian ulul albab juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga memikirkan penciptaan langit dan bumi. Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, mereka memikirkan, merenungkan langit dan bumi dan penciptaannya, liyastadillu biha 'alal maqsudi minha, agar mereka mendapatkan petunjuk apa tujuan daripada diciptakannya langit dan bumi. Tujuan diciptakannya langit dan bumi adalah untuk manusia, untuk membantu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bumi yang bisa tumbuh padanya. Ya, dan kalau kita renungkan, bumi sungguh sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, dimasukkan ke dalamnya semua bentuk kejelekan, namun Dia menumbuhkan semua yang menyenangkan. Ya? Dimasukkan kepadanya pupuk. Pupuk itu orang kalau mengambil dari kandangnya menutup hidungnya bau. Ya? Nah, namun ketika dibuat dipupuk, pupuk itu ditaruh ya untuk memberi pupuk pohon mangga yang keluar ya, mangga yang harum. Nah, digunakan untuk memupuk bunga, keluar bunga yang indah. Nah, itulah bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar supaya manusia sadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata saya tadi bahwasannya bertafakkur itu merupakan ibadah ya, yang menjadi sifat wali-wali Allah, ulul albab tadi. Karena mereka kalau telah merenungkan hikmah dari diciptakannya langit dan bumi, mereka kemudian menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini bukan sia-sia. Bukan bermain-main, tidak ada gunanya. Namun mereka bisa menyimpulkan bahwa Allah menciptakan ini karena punya tujuan yang besar, yaitu untuk dijadikan pembantu bagi manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ulul albab mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua batil, sia-sia, tidak ada gunanya. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada manfaatnya, ada gunanya. Nah, langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit sebagai atap dari bumi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di sana udara, oksigen untuk bernafas manusia, karena manusia bisa hidup ya di dunia ini dengan jalan bernafas, menghirup udara. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi punya tujuan. Di antaranya bumi diciptakan dengan tenang demikian karena ditaruh di bumi pasak-pasaknya, yaitu gunung-gunung yang menjulang tinggi sehingga orang bisa berdiri di atasnya, tidak bergoyang terus bumi ini, sehingga dia bisa berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua batil, sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, maha suci dari semua yang tidak pantas dengan keagunganmu. Melakukan sesuatu tidak ada tujuannya, itu tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut tanpa tujuan. Nah, bumi diciptakan dengan benar, ditujukan untuk suatu yang benar, nah, mencakup kebenaran. Nah, kemudian ulul albab mengatakan, faqina adzabannar. Maka lindungilah kami ya Allah dari azab neraka. Ya, karena bumi diciptakan, langit diciptakan untuk membantu orang supaya beribadah kepada Allah. Ibadah ada konsekuensinya. Kalau orang tidak melakukannya, diazab dengan neraka. Maka ulul albab berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami dari azab nar, dari azab neraka. Nah, maknanya kata Syaikh rahimallahu taala, lindungilah kami dari berbagai dosa dengan Engkau berikan bimbingan kepada kami untuk beramal soleh, yang dengan cara itu kami bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya semata-mata minta perlindungan langsung demikian, namun ulul albab tahu bahwasannya Allah menyelamatkan dari neraka dengan sebab, memasukkan ke dalam surga pun dengan sebab, ahlul jannah atau ulul albab memohon kepada Allah, lindungilah ya Allah kami dari azab neraka. Maknanya, maksudnya, jauhkanlah kami dari dosa. Bimbinglah kami untuk bisa beramal yang saleh, yang dengan itu kami selamat dari neraka-Mu. Dan dalam doa ini tersirat pula permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan surga. Ya, meskipun lafadznya jauhkanlah kami dari neraka, namun ya, di situ tersirat juga mohon, permohonan, permintaan kepada Allah untuk kita mendapatkan surganya. Karena di akhirat tidak ada dua, kecuali dua tempat, surga atau neraka. Kalau dilindungi dari neraka, berarti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa yang diucapkan oleh ulul albab adalah lindungilah kami dari neraka? Syekh Sa'di rahimallahu taala menjelaskan. Nah, akan tetapi karena yang ada pada hati orang-orang yang berakal itu adalah rasa takut yang lebih dominan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang paling penting yang memberikan keamanan kepada mereka, menjauhkan mereka dari ketakutan itu, yaitu selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa al-khauf, rasa takut itu harus lebih dominan pada hati kita dalam keadaan kita sehat wal afiah, segar bugar. Sedangkan bagi orang yang sedang sakit, hendaknya dia melebih besarkan rasa raja harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berputus asa. Kalau yang lagi sehat, segar, sehatnya segar bugar, nam lagi senang, hendaknya dia takut kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak terlena dengan kesenangan yang sedang dia dapati. Jadi, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari neraka, bimbinglah kami untuk bisa beramal saleh, jauhkanlah kami dari dosa-dosa, karena dengan cara itu kita akan bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu tersirat pura permohonan kepada Allah agar Allah memberikan surga kepada mereka. Nah, ya, diucapkan permintaan untuk diselamatkan dari neraka itu karena mereka lebih memiliki rasa takut. Takut mereka lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah Engkau hinakan dia. Ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Ulul albab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari neraka, karena demikian orang yang dimasukkan ke dalam neraka sungguh dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia tidak ada yang mau dihinakan meskipun dia itu orang yang terhina. Ya? Nah, meskipun nah dia orang yang hina, namun tidak mau dihinakan. Itu adalah tabiat manusia. Maka semestinya orang juga memikirkan, kalau dia tidak mau dihinakan, semestinya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang memuliakan dia. Maka pertama-tama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bimbingan, hidayah dan taufiknya untuk diselamatkan dari neraka. Ya? Ya Allah, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah Engkau hinakan dia. Karena ketika dia masuk neraka mendapatkan murka dari Allah, laknat dari Allah, dari para malaikat, dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika dia jatuh dalam neraka, maka disitulah terjadi pembongkaran aib. Nah, yakni apa yang dahulu di dunia menjadi rahasia. Nah, munafikin yang kita tidak tahu nifak hatinya secara lahiriah, kalau siang hari kelihatan ke masjid, atau di saat manusia ke masjid, dia juga ke masjid berjamaah, namun ternyata hatinya menyimpan dendam kepada kaum muslimin, hatinya masih senang dengan orang-orang kafir di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan itu akan menunjukkan hakikat sebenarnya aib yang ada dalam hati mereka. Wala munqidha minha, dan tidak ada yang menyelamatkan, apalagi bagi mereka orang-orang yang sifatnya zalim, sifatnya kafir. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-zalimin, sifat mereka selalu berbuat kezaliman, dan itu adalah orang-orang kafir. Wal kafiruna humudz zalimun, ya. Maka ayat ini bagi mereka orang-orang kafir. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong, tidak ada yang memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memperingan azab mereka. Ini orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, ya, maka dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masuk ke dalam neraka, ada di sana wasilah-wasilah, cara-cara atau sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan syafaat, pertolongan, sehingga keluar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendapatkan keringanan azab di sana. Ya. Jadi wa ma lidh-dhalimin min ansar, ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau potongan tadi yang pertama, meskipun orang itu mukmin namun banyak dosa dan Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, dimasukkan ke dalam neraka, juga demikian dia dihinakan. Namun kemudian dengan keimanannya, suatu hari dia akan keluar dari neraka dengan berbagai sebab yang ada. Apakah doa dari anaknya yang soleh, ya, atau wakaf dia yang telah dia lakukan dahulu di dunia, yakni amal besar dia. Di sana banyak asbab maghfiratiz dzunub, ya, sebab-sebab diampuninya dosa. Adapun orang kafir itu yang dikatakan tidak ada syafaat. Maka ini bahkan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya syafaat itu akan ada di hari kiamat nanti bagi siapa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah yang mereka meyakini Allah pasti menjalankan ancaman-ancamannya, maka mereka lah orang-orang yang mengingkari syafaat. Mereka katakan orang kalau sudah di neraka, dia tidak akan keluar darinya. Ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Orang kalau masih punya keimanan, suatu hari pasti dia keluar dari neraka, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebab-sebab yang lainnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru mengajak kepada keimanan. Munadian di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana beliau mengajak manusia untuk beriman, memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka terhadapnya untuk beriman dengan pokok-pokok iman maupun cabang-cabangnya. Mengimani tauhidullah, melaksanakan salat yang merupakan wujud daripada keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amanna, maka kami beriman. Artinya kami sambut ajakan dan seruan itu dengan segera. Maka di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, bentuk pengkhabaran dari mereka ulul albab bahwa mereka juga telah mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah kepada kami, yaitu bahwasannya ketika kami mendengar seruan untuk beriman, kami segera beriman. Nah, ini hikmah yang pertama dari ayat ini. Ya, ya Allah, ketika datang ajakan untuk beriman, kami segera beriman. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangkan untuk menunjukkan betapa mahalnya keimanan ini. Abu Talib, ya, siapa Abu Talib? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara, mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ditinggal kakek, ya, Abdul Muttalib, ditinggal oleh ibunya, diasuh oleh Abu Talib, dan itu sebagai bentuk kebaikan dia, padahal dia orang yang banyak anaknya dan miskin. Nah, dia pun tahu bagaimana perjalanan Muhammad bin Abdullah keponakannya, bagaimana bagusnya perkataan dia, bagaimana baiknya perilaku dia, bahkan irhasat an-nubuwah, tanda-tanda akan menjadi nabi sebelum diangkat menjadi rasul sudah dia lihat, dia ketahui pembelahan dada dan sebagainya. Ya. Namun, ya, ketika diajak, dan bahkan sepanjang hidupnya senantiasa diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai ketika mau mati saja, sudah tinggal mati, semestinya sudah tidak ada lagi yang dipikirkan, mau mati tidak mikir kenapa, sudah semestinya segera beriman. Namun masih ada satu hal yang dia pikirkan, yang ini pengaruh dari teman yang jelek, Abu Jahal, yang menjenguk dia ketika itu bersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau dengannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau telah menjadi muslim. Namun si jahat itu, Abu Jahal, menggodanya, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci, tidak suka dengan agama bapakmu? Diingatkan dengan orang tuanya, diingatkan dengan nenek moyangnya, dan karena faktor utama yaitu tidak ada hidayah, maka sampai dia mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal sedemikian rupa dekat dengan Nabi, orangnya baik, mengetahui bahwa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam agama yang paling baik. Namun karena tidak ada anugerah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Adapun kita, alhamdulillah, mungkin jalan keimanan adalah dengar mendengarkan radio tadi, melihat pamflet ajakan untuk datang ke pengajian di satu masjid, alhamdulillah, kemudian dengan niatan baik untuk pertama mungkin ya mau tahu, menambah wawasan, menambah ilmu, memanfaatkan waktu dan niat-niatan baik yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hidayah kepada kita. Ini benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab demikian, ya. Fa amanna, maka kami beriman, mengungkapkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demikian juga ini merupakan bentuk tawassul dengan amal soleh untuk didapatkan pengampunan dosa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, kemudian rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, faghfir lana dhunubana, maka dengan keimanan itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Nah, bertawassul dengan menyebutkan amal baik kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau mau tawassul tidak usah tur de wali songo. Tidak usah pergi ke Sunan Gunung Jati yang jauh di sana. Sudah baca Al-Fatihah dengan ikhlas, salat sunnah 2 rakaat, berpuasa, bersedekah, berbakti kepada orang tua dan amal-amal baik yang lainnya. Kemudian ya, kalau mau disebutkan sebagai tawassul, sebutkan, ya Allah, kalau memang engkau menerima amalan saya ini, maka sembuhkanlah penyakit anakku. Misalnya ketika kita ya ingin mencari kesembuhan untuk penyakit anak kita, misalnya demikian. Bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Nah, ya. Bertawassul untuk supaya didapatkan pengampunan dosa. Fa amanna. Ya, faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Di samping juga ini menunjukkan bahwa al-hasanat yadhhibnas sayyi'at, kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa, sebagaimana itu nas ayat dari Al-Qur'an. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya, nah, kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Wudu, kita berwudu ya dengan mencuci muka, mencuci tangan kita, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Nah, dengan tetesan-tetesan air wudu tersebut. Nah, ya, maka dalam berwudu ya lebih baik untuk tidak segera disapu dengan anduk, biarkan saja airnya menetes untuk mengeluarkan dosa-dosa kita. Nah, walladzi manna 'alaihim bil iman sayamunnu 'alaihim bil amanit tam, dan zat yang telah memberikan anugerah kepada mereka ulul albab dengan keimanan, Dia juga yang akan memberikan anugerah kepada mereka dengan keamanan yang sempurna di hari kiamat kelak. Nah, kemudian mereka juga berdoa kepada Allah, Watawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Al-abrar, kalau dari sisi katanya, asal katanya barun. Barun itu apa? Padang pasir yang luas. Orang-orang itu dikatakan orang-orang yang abror, orang-orang yang baik, jamak dari kata barun, jamak dari kata birun. Semuanya bermakna kebaikan. Kalau birun, ke suatu kebaikan. Kalau barun, orang yang baik. Abror, orang-orang yang baik. Karena mereka dengan ketaatannya itu seolah-olah mereka menjadi orang-orang yang luas. Maka dengan keluasan itu juga bisa mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulul albab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan bersama mereka orang-orang yang baik. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Yatadhammanu hadha ad-du'a'u at-tawfiqa li fi'lil khairi wa tarkis syarri. Ketika orang berdoa, ya Allah, matikanlah aku bersama orang-orang yang baik. Doa itu mencakup permohonan kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kita supaya bisa melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh mereka, orang-orang al-abrar, meninggalkan yang jelek sebagaimana orang-orang yang baik itu meninggalkannya. Dan ketika dikatakan matikanlah kami bersama, itu berarti juga permohonan kepada Allah untuk kita menjadi orang yang istiqamah, terus-menerus dalam kebaikan, ya, kokoh di atas kebaikan, ilal mamat, sampai mati. Nah, ya, matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini demikian maknanya. Bimbinglah kami untuk melakukan kebaikan. Bimbinglah kami untuk meninggalkan kejelekan. Bimbinglah kami untuk bisa istiqamah di atas kebaikan tersebut sampai datang kematian. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami bersama mereka orang-orang yang baik. Nah, kemudian lanjutan doa dari ulul albab, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, di samping doa-doa kami yang tadi, ya, juga berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat para Rasul-Mu. Nah, ya, lewat lisan para Rasul-Mu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Nah, ya, setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk beriman, bertawassul. Nah, supaya bisa mendapatkan kesempurnaan nikmat, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang telah kita lakukan, ditambah lagi dengan memohon kepada Allah agar Allah yunjizalahum ma wa'adahum bihi, melaksanakan, mewujudkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan para rasulnya. Yang mana yang telah disampaikan oleh para rasul adalah an-nasru wadh-dhuhur fid dunya. Kemenangan dan kejayaan di dunia. Ya, yang telah Engkau janjikan lewat para rasul-Mu, berikanlah kemenangan, berikanlah kejayaan di dunia. Nah, martabat, ya, yang tinggi dalam kehidupan dunia, meskipun dengan bukan dari sisi harta. Inilah, ya, alladzi ma wa'adtana ala rasulika. Itu di dunia. Wa minal fawzi bi ridwanillahi wa jannatihi fil akhirah. Dan kesuksesan, keberhasilan untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya di akhirat. Nah, yang jadi demikian, ya, kalau kita renungkan doa-doa ini sudah mencakup kebaikan dunia dan akhirat, bahkan lebih luas lagi cakupannya. Ya, nah, dengan segala makna yang ada di dalamnya. Makanya dikatakan selanjutnya juga wala tukhzina yaumal qiyamah, ditekankan jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Memohon kemuliaan kepada Allah di hari kiamat agar menjadi orang-orang yang mulia. Kalau mau menjadi orang yang mulia, tentunya di dunia harus memuliakan diri supaya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulul albab mengakhiri doa mereka dengan menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak menyelisihi janji. Nah. Ya. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janji. Namun mereka sebutkan ini, ya, sebagai salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tawassul dengan sifat-sifat Allah. Allah la yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji. Inilah ajaran doa, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan tafakkur, diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Atha bin Abi Rabah, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, rahimahullahu taala, mengatakan dalam ayat ini tentang doa. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, yang sebenarnya beliau juga punya kitab tafsir, namun tafsirnya termasuk tafsir yang hilang, Nah, yang beliau telah katakan dalam muqaddimah tafsir itu, Ibnu Abi Hatim, saya tidak masukkan hadis dalam tafsir ini kecuali hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala banyak menukil dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Nah, Atha mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu ya Rabbi thalatha marratin illa nadhara Allahu ilayhi." فذكر للحسن فقال أما تقرأ القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا إلى قوله فاستجاب لهم ربهم. Ya, Atha mengatakan, tidaklah ada seorang hamba yang mengatakan ya Rabbi thalatha marrat, tiga kali dalam doanya. Ini termasuk adab doa, merengek-rengek, mengulang-ulang penyebutan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang mengatakan ya Rabbi tiga kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya. Kalau kita mau diperhatikan doa-doa kita, ya, ucapkan demikian. Rabbana, ya. Ulangi lagi Rabbana, ulangi lagi Rabbana. Kalimat itu kemudian disebutkan kepada tabi'in yang lain. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kemudian membenarkan dan mengatakan, "Ama taqra'ul Qur'an? Tidakkah kamu membaca Al-Qur'an?" Yaitu ayat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum, Rabbana fa amanna faghfir lana dzunubana, fa amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabana, dan seterusnya. Di sana ada lafaz-lafaz Rabbana, Rabbana diulang beberapa kali. Ya, maka ini juga salah satu faedah dari kita pagi hari ini bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pada ayat 195. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd." Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka mengabulkan doa-doa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwasannya aku tidak akan menyia-nyiakan amal salah seorang di antara kalian. Baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari yang lain. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maka orang-orang yang berhijrah. 6. Dan dikeluarkan dari rumah-rumah mereka serta disakiti di jalanku. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang melawan musuh-musuh Allah. Wa qutilu, dan dibunuh sebagiannya. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, kata Allah Azza wa Jalla, aku benar-benar akan menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan akan aku masukkan mereka ke dalam surga, taman-taman yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai pembalasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya memiliki husnul thawab, pahala yang paling baik. Nah, jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka ulul albab yang telah bertafakur dalam penciptaan langit dan bumi, telah mengambil ibrah dan banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Sesa'di rahimahullah mengatakan, ajaballahu du'a'ahum, du'a al-ibadati wa du'a at-talab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa mereka, baik doa mereka itu yang masuk dalam kategori ibadah, artinya doa yang tidak ada muatan permintaan padanya kepada Allah. Nah, ya, lalu kita menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita beribadah kepada Allah dengan berdoa. Kalau di situ ada permintaan kita, minta surga, minta selamat dari neraka, minta rezeki, minta beras, minta ini, minta itu, itu berarti doa uttalab. Semua yang dilakukan ulul albab, baik doa ul ibadah maupun doa uttalab, doa ul masalah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi ibadah, Allah kabulkan dengan dikatakan anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Aku tidak akan sia-siakan, tidak akan hilangkan amalan yang telah dilakukan oleh seorang dari kalian, laki-laki maupun perempuan. Dan ayat ini dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menjadi ayat yang terakhir yang menunjukkan kesamaan laki-laki dengan wanita dalam hal mendapatkan pahala. Bukan kesamaan ya dari sisi kewajiban dan lain sebagainya, tapi dalam hal mendapatkan pahala, bahwa setiap orang ketika melaksanakan suatu hal yang baik mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kesamaan gender dalam hal yang khusus, ya, yaitu dalam hal berpahala. Sebagaimana diriwayatkan, ya, oleh Sa'id bin Mansur, juga Abdul Razzaq, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, At-Tabarani, dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, nah, Ummu Salamah membela para wanita dengan mengatakan, ya Rasulullah, la asma'ullah dzakara an-nisa'a fil hijrati bi syai'. Ya Rasulullah, aku tidak mendengar, aku belum mendengar Allah menyebutkan para wanita yang mendapatkan pahala hijrah sedikit pun. Ini belum turun ayat yang menjelaskan bahwa mereka para wanita juga mendapatkan pahala dari hijrahnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, sampai akhir ayat. Nah, dan dalam riwayat Ibnu Mardawai, Ummu Salamah mengatakan itu adalah ayat yang terakhir turun. Terakhir turun dalam masalah hak-hak wanita. Ya, dalam hal hak-hak wanita. Ayat 195 dari surat Ali Imran. Karena di sana ada juga surat Al-Ahzab ayat 35. Demikian juga ada surat dari surat An-Nisa ayat 47. Nah, tentang ya bahwa setiap orang baik laki ataupun perempuan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Emansipasi wanita dalam masalah pahala dari amal solehnya. Ayat ini ayat yang terakhir. Nah, jadi fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan Allah mengabulkan doa mereka, baik doa ibadah maupun doa uttalab. Doa ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa uttalab diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqala, dan Allah mengatakan inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha fal jami'u sayalqawna thawaba amalihim kamilan muwaffara. Allah mengatakan, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang di antara kalian, baik dia laki-laki atau perempuan, semuanya akan mendapatkan balasannya lengkap, sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Ba'dukum min ba'id min ba'din, artinya semua kalian sama dalam masalah pahala dan hukuman. Laki-laki yang berdosa mendapatkan hukuman, perempuan yang berdosa juga demikian mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beramal saleh juga demikian, semuanya mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu bi sabili wa qatalu wa qutilu. Maka orang yang berhijrah, diusir dari rumahnya, disakiti di jalan Allah, kemudian berjihad dan sebagainya, terbunuh. Nah, ya, Mereka mengumpulkan di antara iman, hijrah, meninggalkan hal-hal yang dicintai, baik dari daerah ataupun harta benda, untuk mencari ridha dari Allah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhijrah tentunya karena dia beriman. Ya. Nah, diusir dari rumahnya karena dia beriman kepada Allah, disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keluar meninggalkan negeri yang dia cintai, tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya. Bahkan mungkin sebagian harus merelakan hartanya. Rumah bagaimana mau dibawa, mau digendong, apalagi zaman itu rumahnya dari tanah. Ya, tidak dibawa, ditinggal. Bahkan mungkin sebagian harta yang sebenarnya bisa dibawa, namun sebagaimana dalam kisah hijrah, ada orang-orang yang tidak boleh hijrah oleh kufar Quraisy membawa hartanya. Kalau mau hijrah silahkan, kamu dulu datang ke sini sendiri, tidak bawa apa-apa, sekarang kamu mau keluar juga demikian, keluar bawa badanmu saja. Dia relakan, ya, karena memang dalam keadaan lemah pada saat itu. Orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat. Aku akan hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam surga, jannah. Dari kata-kata jannah ya jinnu manutupi. Makanya jin, yaitu juga demikian, karena tidak kelihatan, maka dia dikatakan jin. Kalau jin kelihatan itu namanya menungso, ya, namanya manusia. Nah, atau jin-jinan, ya, atau jono. Nah, yang kelihatan. Makanya jannat itu demikian, karena kebun-kebun yang rindang, ya, taman-taman yang indah, kalau orang masuk di dalamnya tidak kelihatan. Nah, mereka akan dimasukkan demikian ke dalam surga, taman-taman yang indah. Dan ya, di sana juga ada istana, rumah-rumahnya, ya, ada juga istrinya. Nah, dan dari kemewahan dan kenyamanan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, terdengar gemericik air. Bahkan sungai itu lebih baik daripada yang ada di dunia, mengalir kemana diarahkan oleh pemiliknya, mengalir tanpa parit, tidak bersusah payah. Nah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, Alladhi yu'ti 'abdahu ats-tsawaba al-jazil 'ala al-'amalil qalil. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya balasan yang besar dengan amalannya yang sedikit. Meskipun sebesar apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau dibanding dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu masih lebih kecil. Apalagi ya, seperti sebagian sahabat, nah, yang baru masuk Islam ketika Nabi SAW mau perang Uhud. Nah, dari perjalanan dari kota Madinah, dia mau ikut perang dengan Nabi SAW, tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu masih musyrik. Ya, kami tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik untuk melawan orang yang musyrik sepertinya. Sampai akhirnya, ya, sahabat itu baru mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla setelah 3 kali meminta kepada Nabi SAW untuk ikut berperang, karena dia dari penduduk Madinah. Ketika dia masuk Islam, baru kemudian dibolehkan oleh Nabi SAW untuk ikut berjihad. Qadarullah, dalam jihad itu dia mati. Ya, Nabi pun mengatakan, amila qalilan wa ujira katsira. Dia beramal sedikit dan mendapatkan balasan yang besar, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan fadlullah yu'tihi may yasha. Anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Seandainya seorang, ya, melakukan amalan yang jauh lebih besar dari itu, selama 60 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imamnya, misalnya 60 tahun gak pernah ketinggalan salat berjamaah, padahal ya Dalam hadis yang sahih, orang yang 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam mendapatkan dua jaminan, dua kebebasan, yaitu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, selamat dari neraka dan selamat dari kemunafikan. Itu hadis arba'in yang sahih, ya, arba'in, ya, 40 yang sahih, bukan arba'in salatan di Masjid Nabawi. Nah, artinya kalau seandainya orang melakukan amal besar 60 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah, dan itu suatu hal yang sangat sulit, ya. Nah, untuk sampai 40 hari tidak ketinggalan salat berjamaah pun sulit. Bahkan kadang-kadang sepekan enggak ketinggalan salat berjamaah itu sudah merupakan hal yang hebat, ya. Kalau sekarang berani jujur hebat, KPK demikian, ya. Nah, atau pilih merah hebat misalnya, ya. Yang hebat adalah orang yang bisa demikian. 40 hari tidak ketinggalan sholat berjamaah. Mungkin perlu dilatih. Kalau orang Jawa dulu ngelakoni, nah ini lakoni. Ya. Nah, melakukan sesuatu, ya ini melakukan hal yang baik untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala ini. 40 hari enggak usah safar, enggak usah bepergian kemana-mana, ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian setiap kali sholat berjamaah, adzan bila perlu, ya, apa namanya, adzan sudah ada di masjid sehingga tidak ketinggalan sholat berjamaah. Dua jaminan, jaminan munafik, jaminan dari kemunafikan, lepas dari kemunafikan, dan jaminan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya bisa seperti itu bahkan berkali-kali sampai 60 tahun, kemudian balasannya dari Allah Subhanahu wa taala surga, sungguh amalan itu masih sedikit. Karena apa? Baru 60 tahun belum sebanding dengan satu hari di hari kiamat nanti. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 hari dari yang kalian hitung. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam surga mendapatkan nikmat dari Allah itu mendapatkan pahala yang banyak, yang besar, dengan amalan dia yang sedikit. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya memiliki balasan yang paling baik. Mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dari balasan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia. Faman arada dzalika, kata Syekh Sa'di, siapa yang menginginkan hal itu, falyatlubhu minallah. Hendaknya dia minta kepada Allah, bita'atihi wa taqarrubi ilaihi, dengan taat kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya, bima yaqdiru alaihi al-abdu, dengan apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ketika orang masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, sungguh dia telah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 196. Nah. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dua ayat, ya, 196, 197. Janganlah menipumu taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nah, taqallubul ladzina kafaru fil bilad, yakni keadaan orang-orang kafir yang mereka mungkin bisa tertawa, terbahak-bahak, bersenang-senang terus, rekreasi terus, ya, sehingga bisa bepergian ke mana-mana karena banyak uangnya. Jangan sampai itu menipumu. Nah, mata'un qalil itu adalah kesenangan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, kemudian tempat mereka di hari kiamat nanti adalah neraka jahannam, api yang panas dan gelap, ya. Wa bi'sal mihad, dan itu sebagai sejelek-jelek tempat tinggal. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadhihi al-aya al-maqsudu minha at-tasliyah amma yahsulu lilladzina kafaru min mata'id dunya wa tana'umihim fiha wa taqallubihim fil bilad bi anwa'i tijarati wal makasibi wal ladzat. Nah, ayat ini maksudnya adalah merupakan hiburan bagi orang-orang yang beriman. Nah, memberikan hiburan bagi orang-orang yang beriman dari apa yang didapat oleh orang-orang kafir. Dari kesenangan dunia, kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka bisa mondar-mandir di berbagai negeri dengan berbagai bisnis dan usaha-usahanya. Berbagai kesenangan, ya. Demikian juga berbagai martabat dihargai. Dan kadang-kadang mereka mendapatkan kemenangan. Jangan tertipu dengan keadaan itu. Yang mana kalau orang tertipu kemudian ingin menjadi seperti mereka. Dan akhirnya waliyadzubillah mengejar kenikmatan tersebut, mengorbankan akhiratnya. Jangan seperti itu. Nah, ya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu adalah mata'un qalil. Itu adalah perhiasan yang sedikit. Kesenangan yang sementara, tertawa yang membawa duka. Ya? Nah. Tertawa di dunia, namun nanti mereka di akhirat berduka sepanjang masa. Lain dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak mesti tertawa, tidak mesti berduka, tidak mesti sengsara dia. Di akhirat kalau dia benar-benar beriman, jelas akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan mata'un qalil. Itu adalah perbekalan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Laisa lahu thubutun wala baqa'. Tidak tetap, tidak abadi apa yang mereka dapatkan. Nah, saat itu mereka sedang tertawa, kemudian setelah itu mereka menangis. Ya, tidak abadi kesenangan mereka. Nah, kalaupun seandainya dia di dunia ini tidak pernah dapat musibah, senang terus, itu pun masih sedikit bandingkan dengan akhirat. Ya. Apalagi enam hidup demikian, ya, keadaannya kadang di atas kadang di bawah, dunia tidak tetap dalam satu keadaan. Mungkin hari ini dia bisa rekreasi, namun mau rekreasi pesawatnya meledak di udara, enggak ketemu sampai sekarang. Ya. Nah. Ya, mau bersenang-senang dengan hartanya ketika sudah mati tidak berguna. Itu mata'un qalil. Ya, yu'adzabuna 'alaihi tawilan, akan disiksa dalam waktu yang lama. Tidak ada akhirnya. Nah, hadhihi a'la halatin takunu lil kafir. Ini adalah keadaan paling tinggi yang akan dimiliki orang kafir. Ya, paling tinggi, paling lama selama di dunia bersenang-senang terus, tidak pernah sengsara, itu pun masih sedikit karena mereka kemudian akan disiksa di neraka abadi selama-lamanya. Nah, waqad ra'aita ma ta'ulu ilaihi, dan kamu sudah tahu kemana kenikmatan itu membawanya, yaitu membawanya ke azab neraka. Tertawa membawa duka. Ya. Adapun orang yang bertakwa, dilanjutkan pada ayat setelahnya, pada ayat 198. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Adapun orang-orang yang bertakwa, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan jannat, taman-taman yang indah. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Nuzulam min indillah, itu sebagai penghormatan dari sisi Allah, jamuan, suguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik bagi orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang bertakwa, beriman. Nah, di dunia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh. Akan menjadi khalifah di muka bumi. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal saleh akan kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Nah, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seandainya di dunia menjadi bais, orang yang terus sedih, sudah jatuh ditimpa tangga, sudah ketimpa tangga, ketimpa tandonnya lagi. Hah? Mau naik memperbaiki tandon, jatuh tangganya. Nah, dia tandonnya jatuh lagi, berisi air. Na'udzubillah. Misalnya demikian. Artinya dia sengsara terus. Namun ya, ketika dia beriman, di saat dia akan mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh malaikat, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Ya, ketika akan dia akan mati, dipanggil demikian oleh para malaikat, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka ya, orang yang beriman senang pada saat itu untuk mati, karena dia diberi tahu oleh malaikat maut, ya malakul maut yang mencabut nyawa, keluarlah menuju rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senang untuk bertemu Allah, dan Allah juga senang kepada siapa yang senang bertemu dengannya. Di akhirat orang yang beriman demikian mendapatkan surga. Bandingkan dengan neraka. Neraka panas, ya, dipanaskan beribu-ribu tahun, gelap. Nah, tidak ada air minum di sana. Kalau panas-panas, kalau di dunia masih bisa cari es teh, ya kan? Tapi kalau di sana, nah, di neraka panas minumnya hamiman. Ya, air yang sangat panas, kalau diminum menggosongkan wajahnya, menghancurkan kerongkongan dan perutnya. Ya, faqat ta'u am'a'ahum. Diputus-putus ya, diputus enam usus-usus mereka dengan minuman tersebut. Nah, na'udzubillah. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya demikian. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannat, mereka mendapatkan taman-taman, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Itu juga sebagai tambahan kenikmatan bagi mereka. Ya, dikatakan kekal, tidak akan diusir, tidak akan dikeluarkan darinya. Nah, itu sebagai suatu tambahan kenikmatan sehingga dia mantap. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Lain halnya dengan kita kalau di dunia, ya. Nah, meskipun diinapkan di hotel berbintang 5, tapi nah, ketika ya ternyata cuma 2 hari, ya, bayarnya atau dibayarinya 2 hari, di hari ketiga sudah diketok pintunya, "Maaf, Pak. Ya. Nah, Bapak mau nambah lagi?" Nah, berapa hari besok? Nah, ini sudah habis karena cuma dibayari 2 hari. Nah, ya, disuruh pindah. Kalau di surga demikian, khalidina fiha, kesenangan-kesenangan yang ada padanya. Ya, nah, yang dalam sebagian riwayat disebutkan orang memandang kepemilikannya, ya, tanah yang meluas itu dalam jauh perjalanan 2000 tahun. Dia bisa melihat yang jauh sebagaimana dia bisa melihat yang dekat. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya seperti tadi belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum terbayang dalam benak sekalipun. Nah, nuzulam min indillah. Ya, itu nuzulan min indillah sebagai jaminan atau jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Nah, demikian ayat ini la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru, ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah, jangan kita tertipu dengan orang kafir yang ada di dunia ini, rumahnya mewah, ya, kendaraannya bagus, usahanya lancar, anaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk dan sebagainya, ya, kemana saja mudah bagi dia dan seterusnya. Jangan terlena dengan hal itu. Akhirat tentu yang harus lebih kita utamakan. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di dunia itu lebih baik bagi orang-orang yang baik. Sa'di rahimallahu mengatakan. Naam. Ammal muttaquna li rabbihim almu'minuna bihi. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. Fama'a ma yahsulu lahum min izzid dunya wa na'imiha. Maka bersama, ini di samping apa yang mereka dapatkan di dunia ini dari kemuliaan dan kenikmatan. Nah, ya, di dunia orang yang beriman tidak mesti sengsara. Sebagaimana riwayat dari ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan itu ada dalam Fathul Bari juga. Nah, suatu hari beliau dengan kereta mewahnya, ya, kereta yang ditarik kuda, karena dia sebagai qadhi, kalau sekarang sebagai mahkamah agungnya, lewati pasar. Nah, melewati seorang zayyat, tukang minyak, penjual minyak. Penjual minyak kita sudah tahu tentunya belepotan badannya dengan minyak. Sementara ya, dan dia yang penjual minyak itu orang Yahudi. Ya, sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai seorang muslim. Nah. Maka ya. Nah, Yahudi itu pun mengatakan ya, katanya Nabi kalian mengatakan dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala pun mengatakan, "Ya benar. Itu adalah sabda Rasul kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Bagi kalian, dunia yang seperti ini kalau dibanding dengan akhirat nanti azab neraka jahannam, ini adalah kenikmatan buat kalian. Itulah makna ya, jannatul kafir. Dunia ini surganya orang kafir. Bagi kami orang yang beriman, dunia yang seperti ini susah, panas ini dan sebagainya, ya, kalau dibanding dengan jannah surga nanti, ini seperti penjara. Demikian. Maka saya tadi pun mengingatkan, bersama apa yang mereka dapatkan, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa dapatkan di dunia dari kewibawaan dan kenikmatan, di surga nanti mereka di akhirat nanti mereka mendapatkan jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selamanya. Nah, falau qudira annahum fi darid dunya qad hasala lahum kullu bu'sin wa shiddatin wa 'ana'in wa mashaqqah. Kalau seandainya ditakdirkan mereka di dunia mendapatkan berbagai macam kesedihan, kesulitan, nah, kecapean, keberatan, serba susah. Ya. Lakin hadza binisbati ilan na'imil muqim wal 'aisis salim was sururi wal hubur wal bahjati nazran yasira. Namun ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan abadi, kehidupan yang selamat, kehidupan yang enak, kebahagiaan, ya, hingar-bingar kebahagiaan di sana, berseri-seri wajah mereka di surga nanti. Dunia ini dibanding dengan akhirat demikian kecil, sedikit, tidak ada perbandingannya. Nah, wa minhatun fi surati mihnatin. Nah, wa minhatun fi surati mihnatin. Ini sebenarnya juga merupakan anugerah dalam bentuk cobaan. Ya, anugerah dalam bentuk cobaan di dunia ini, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala membawa kepada anugerah yang besar. Siapa yang lulus di dunia dalam uji keimanan, ya, sampai mati dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan minhah. Minhah adalah dalam kehidupan dunia beasiswa, ya. Minhatun dirasiyah, beasiswa untuk belajar. Minhah, kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian Allah mengatakan wa ma indallahi khairul lil abrar. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Wahum alladzina barrat qulubuhum fabarrat aqwaluhum wa af'aluhum fa'athabahumu albarrur rahimu min birrihi ajran azima. Ya. Di sini saya tadi menggunakan satu kata untuk menunjukkan berbagai sisi kebaikan. Ya. Al-abrar, mereka dikatakan abrar karena hati mereka baik. Maka perkataan dan perbuatannya pun juga baik. Maka mereka mendapatkan pahala dari Al-Barrur Rahim, Zat yang maha baik dan penyayang, dari kebaikannya. Ya, mendapatkan pahala dari Al-Barrur Rahim, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ata'an jasiman wa fawzan da'ima, pemberian yang besar dan kemenangan yang abadi. Nah, makanya ya, kalau tadi dikatakan ayat ini tasliyah, hiburan, adalah untuk menghibur kita. Jangan terlalu berkeluh kesah ketika kita beriman dan harus menjauhkan diri dari berbagai muamalah, dari berbagai hal yang memang tidak dibolehkan. Jangan bilang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Mana yang dibolehkan? Masih banyak yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang riba itu tidak diperbolehkan. Riba dengan berbagai macam jenisnya tidak diperbolehkan. Itu untuk menjaga kita. Allah sayang kepada kita, maka Allah larang kita dari perkara-perkara yang jelek. Ya, makan babi tidak boleh, minum khamar tidak boleh, berjudi tidak boleh. Banyak larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang baik. Selanjutnya ayat 199. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim wa inna Allaha sari'ul hisab. Sesungguhnya dari kalangan ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian juga apa yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka selalu khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menukarnya dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cepat perhitungannya. Nah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua ahlul kitab itu jelek. Ada sebagian dari ahlul kitab yang baik. Dan kebaikan itu mereka buktikan dengan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, tidak semua ahlul kitab itu jelek, maksudnya ya, ahlul kitab yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau setelah itu yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya jelek. Ya. Jangan salah, ya. Salah menangkap. Oh, berarti memuji ahlul kitab tidak. Yang jelek itu yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu yang beriman. Maka dari zaman Nabi ataupun zaman sekarang, kalau tadinya dia ahlul kitab kemudian dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, maka dia orang yang baik. Tadinya ahlul kitab kemudian menjadi baik, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan mereka dapat dua pahala. Ya, mereka dapat dua pahala. Nah, maka di sini pun dikatakan beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian. Nah, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan dunia, tidak sebagaimana kebanyakan ya pendeta mereka mengambil dunia, nah, sehingga membuang ayat-ayat Allah, itu namanya menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Baik. Saya ringkaskan begitu saja ayat 199, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, tambahkanlah kesabaran dalam berjihad. Warabitu, lakukanlah ribat. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersabar. Baik sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir yang baik kita hadapi dengan syukur, takdir yang buruk yang merupakan musibah bagi kita, kita hadapi dengan bersabar. Itulah perintah sabar. Sabiru musabarah, ini berperang dalam berjihad di jalan Allah. Kalau ada jihad, diperintahkan untuk lebih bersabar menghadapi musuh, memerangi, melawan, melayani mereka. Kemudian juga ar-ribat. Nah, ribat dua makna di sini, ya. Ribat yang pertama ribat dalam jihad, yaitu menjaga daerah perbatasan. Nah, menjaga daerah perbatasan yang itu merupakan amalan yang utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata murabitan ujriya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di perbatasan, amalannya diteruskan, yakni dialirkan pahala amalan itu ke kuburan dia sampai hari kiamat. Nah, kemudian ribat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan maksud daripada ar-ribat di situ adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang Allah dengannya akan menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat kalian, yaitu isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di tempat-tempat yang sulit dan waktu yang dingin. Wa kasratul khutha ilal masajid. Banyak langkah menuju masjid. Maka di sini saya mengingatkan kepada ikhwan semuanya, kalau masjidnya dekat, lebih baik berjalan kaki. Kasratul khutha ilal masajid. Banyak langkah menuju masjid. Di samping juga mengamankan kendaraan kita, kalau di rumah lebih aman, ya kan? Juga memperbanyak pahala. Nah, kemudian intizaru sholati ba'da sholah, senantiasa duduk di masjid menunggu datangnya sholat. Nabi SAW katakan, fadzalikumur ribat. Itulah ar-ribat. Jadi berwudu sampai tempat-tempat yang sulit, sela-sela tangan, sela-sela kaki, ya, dibasahi. Kemudian juga ketika waktunya dingin atau di tempat yang daerah dingin di sana, ya, di Dieng, di Bandungan misalnya, atau di Selo, di Tawangmangu, di gunung-gunung, di saat seperti itu berwudu juga tetap harus sempurna. Banyak langkah menuju masjid dan sering duduk di masjid menunggu datangnya salat. Itu kata Nabi SAW, ar-ribat, itulah ribat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Takwa kepada Allah inti dari semua kebaikan, maka al-falah di dunia wal akhirah jalannya adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dari tafsir 10 ayat 6 dari surat Al-Imran, kita ambilkan dari tafsir Al-Imam Asy-Syaukani, juga kita baca dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan dari tafsir 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Sehingga kita harapkan, nah, setelah ini ketika kita membaca ayat tersebut, kita bisa memahami makna yang ada di dalamnya yang lebih dalam, sehingga kita tidak termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah, wailun liman qara'a hadhil ayah wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membaca ayat-ayat ini dan tidak merenungkannya. Iman dan takwa kita mendorong kita untuk selalu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sekitar kita ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk memikirkan penciptaan benda-benda itu dan kemudian mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, ya, kita melihatnya, nah, mendengarnya dan sebagainya. Memang demikian, ya. Orang yang beriman adalah orang yang cerdas, memanfaatkan setiap keadaan, setiap ayat dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Quraniyah mendorong dia untuk semakin kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat terakhir tadi, misalnya Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nah, bersabar, ya, menahan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang mu'limah maupun yang mula'imah, ya, takdir yang mu'limah, takdir yang menyakitkan, kita hadapi, ya, dengan bersabar. Dan takdir yang mula'imah, yang cocok, yang baik, yang menyenangkan kita, kita hadapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya untuk bisa bersyukur pun orang juga harus, ya, menjaga lidahnya, menjaga anggota badannya, sehingga bisa dibawa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musabarah, ya, wasabiru, tambahan. Nah, dalam bahasa dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bentuk kata menunjukkan tambahan makna yang tersirat di dalamnya. Wasabiru, lebih bersabar. Maka termasuk musabarah adalah musabarah fi liqa'il adu. Bersabar, lebih bersabar dalam menghadapi musuh. Kalau Syekh Sa'di rahimallahu taala di sini dalam tafsirnya mengatakan al-mulazamah wal istimrar ala dzalika ala dawam wa muqawamatul a'da fi jami'il ahwal. Ya, terus menerus bersabar sepanjang waktu, itulah musabarah. Termasuk di dalamnya menghadapi, melawan musuh-musuh dalam semua keadaan. Nah, maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam bentuknya, jihad dengan nafs, jihad dengan jiwa di medan pertempuran, jihad dengan harta, jihad dengan ilmu, ya, itu juga semuanya termasuk jihad. Jihad dengan lisan, semua tentunya perlu bersabar. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasabiru, ya, isbiru wasabiru, bersabar dan tambahkan kesabaran kalian, lebih sabarlah kalian. Nah, warabitu murabatah, ya, berjaga-jaga di daerah perbatasan yang menakutkan tentunya, yang juga tentunya sangat penting, tempat yang strategis, karena dari situ musuh akan masuk. Pengawasan yang ketat, ya, pengintaian yang tepat, menghalangi dari sampainya musuh ke negeri kaum muslimin untuk bisa menyerang. Ini ar-ribat makna yang pertama. Ar-ribat makna yang kedua, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kasratul khutah ilal masajid al-isbaghul wudu alal makari. Ya, menyempurnakan wudu ke tempat-tempat yang sulit dan waktu-waktu yang sulit. Tempat-tempat yang sulit, sela-sela tangan, sela-sela kaki, sela-sela jari, termasuk juga takhallulul lihyah, masukkan air ke sela-sela cambang yang lebat. Nah, ini isbaghul wudu, menyempurnakan. Perhatikan juga ya, di muka dari telinga ya sampai ke telinga, dari rambut sampai ke dagu, batasan wajah, dalam berwudu harus terusap semuanya, disempurnakan. Demikian juga siku-siku, termasuk yang diusap ya, siku kanan, siku kiri. Nah, telapak kaki juga demikian ya, sampai mata kaki diusap, disempurnakan. Isbaghul wudu alal makari kathratul khuta ilal masajid, banyak berjalan kaki menuju masjid, banyak melangkah menuju masjid. Kemudian intidharus salati ba'das salah, menunggu salat setelah salat. Kalau kaum muslimin laksanakan ini, misalnya ada yang salat yang dekat antara maghrib dan isya ya, maka di sana akan dapat kebaikan yang banyak. Dari mereka duduk tadinya membaca Al-Qur'an 1-2 orang, kemudian ada ide, oh daripada ya kita membaca Al-Qur'an saja tidak mengetahui artinya, baca terjemahannya, apalagi datang mendatangkan ustaz untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, tentu akan lebih baik lagi. Kemudian ditambahi dengan lain. Nah, dan itu kita lihat di Al-Haramain Asy-Syarifain antara maghrib dan isya dimanfaatkan sedemikian rupa. Antara maghrib dan isya banyak halaqah-halaqah ilmu di sana, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kewibawaan umat ini karena ilmu terus terjaga sepanjang masa. Generasi yang berpendidikan dari kaum muslimin terus demikian berjalan, sehingga pergantian generasi, regenerasi dari ulama yang sudah sepuh yang meninggal, mudah untuk didapatkan pengganti setelahnya karena terus roda ilmu dijalankan. Lain dengan daerah kita ya, lain dengan negeri kita. Kadang-kadang sebagian kelompok, sebagian jamaah untuk mendapatkan ganti imam yang bacaannya bagus seperti imam yang sudah meninggal pun kesulitan, apalagi dari sisi kekuatan ilmu agamanya. Ini karena demikian, berapa persen dari masjid-masjid yang ada di daerah kita yang antara maghrib dan isya digunakan untuk kajian. Ya, kalau pengajian mungkin banyak dan sering, itu pun tapi juga ya insidental. Kalau pengajian yang banyak tertawanya, banyak orang yang datang. Tapi kalau pengajian yang serius, karena bawa kitab, bawa alat tulis, kemudian yang disampaikan permasalahan-permasalahan ilmiah, nah ini yang lebih bermanfaat. Ya, akan lebih menghidupkan suasana ilmiah di antara kaum muslimin. Nah, itu semua suatu hal yang penting. Dari duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat, itu kata Nabi SAW tadi, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Ya, maka memang tidak ada jalan menuju kesuksesan di akhirat terutama kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah. Maka diperintahkan wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian semua sukses. Yang bersabar perlu bertakwa, yang berjaga di perbatasan perlu bertakwa, yang berjihad perlu bertakwa, dan semuanya perlu untuk bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan itu yang akan mengantarkan kepada kesuksesan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kajian Riyadhus Shalihin kemarin, disebutkan bahwa seorang yang bertaubat dari zina, apabila takut akan mengulanginya kembali, maka diperbolehkan untuk meminta penguasa agar dilakukan hukum had. Pertanyaannya adalah, siapakah penguasa yang boleh melakukan hukum itu, hukuman itu? apakah Arab Saudi atau Indonesia? Ya, kemarin kita sampaikan ya bahwa penguasa yang kita lapori untuk supaya menegakkan hukum had itu adalah penguasa tentunya yang menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum Islam. Nah, kalau di dunia zaman ini dan sekarang ini yang ada baru di Saudi Arabia. Namun ya, nah kita orang Indonesia, maka kemarin kita tegaskan kalau ya di antara orang-orang Indonesia ada yang melakukan seperti itu, kita anjurkan untuk supaya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah benar-benar berusaha bagaimana supaya tidak terjatuh kembali dalam perbuatan itu, semoga Allah menerima taubatnya. Jadi kalau yang boleh melakukan ya sebenarnya penguasa, nah semuanya boleh melakukan, namun tentunya ya, kalau penguasa di Indonesia mereka bahkan mungkin masih masih berasumsi penegakan hukum itu suatu hal yang sadis, yang kejam. Nah, maka yang memungkinkan sekali ya pemerintah di Arab Saudi. Nah, Ustaz, maksud memperjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah pada ayat 199. Ya, jadi memang secara cepat ya kita sampaikan tafsir ayat itu bahwa di antara mereka Alkitab orang-orang yang baik itu tidak la yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, yaitu menukar dunia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang banyak dilakukan oleh para pendeta yang menutupi ayat Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Dia tahu sebenarnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa, namun dia tutupi sehingga tetap dia menjadi pembesar di agamanya, di masyarakatnya atau di penganut agama yang sama dengannya. Itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk supaya tetap mendapatkan jabatan, kedudukan dan harta di dunia. Dia rela meninggalkan ayat-ayat Allah dalam Injil, dalam Taurat yang memberikan kabar gembira atau perintah untuk mengimani Nabi akhir zaman. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana ciri-ciri yang mendasar Khawarij dan Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain? Khususnya pada Khawarij, karena di luar sana ada yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah sebagai Khawarij karena tidak menentang pemerintah Indonesia yang tidak melakukan hukum Islam dan hanya manut dan diam terhadap kebijakan pemerintah. Nah, di luar sana ada yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah sebagai Khawarij. Aneh ini ya. Nah, ya, orang Khawarij ya, mereka itu dikatakan Khawarij karena mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar ya, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sehingga ketika penguasa, nah seperti waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, rela melakukan perundingan dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang waktu itu posisi dia sebagai pemberontak. Nah, namun ya para ulama semua mengatakan bahwa itu terjadi dengan sebab ijtihad, kalau salah mendapatkan pahala satu, kalau benar mendapatkan pahala dua. Nah, Ali sebagai Amirul Mukminin yang sah ya, dan Muawiyah sebagai orang yang tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika sudah terjadi peperangan ya, kemudian pihak Muawiyah radhiyallahu anhu menawarkan perundingan dan Ali bin Abi Thalib pun menerima ya, dan ya, menerima tawaran untuk berunding. Akhirnya terjadi apa yang diistilahkan dengan kata tahkim. Orang-orang Khawarij yang waktu itu ada di barisan Ali bin Abi Thalib tidak rela ya. Dengan hal tersebut maka dia bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ashari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan seluruh orang yang sepakat dengan Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Kalau kelompok Mu'tazilah, mereka orang-orang yang bertumpu kepada akal, mengedepankan akal daripada dalil Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu orang-orang Mu'tazilah. Orang Murji'ah, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak mempengaruhi keimanan, sebagaimana ketaatan tidak mempengaruhi kekafiran. Orang kafir yang melakukan ketaatan tetap kafir. Maka orang Islam yang melakukan dosa tetap dia sebagai Muslim meskipun apa saja yang dia lakukan. Kalau kemudian dikaitkan dengan apa yang katanya ada di luar sana, ya, apa yang dikatakan ada mungkin di masyarakat atau sebagian opini dan sebagainya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Khawarij, itu tentunya hanya mengada-ada. Dan mungkin di sini salah penukilan, ya, kalau Ahlus Sunnah dikatakan Khawarij karena menentang, tidak menentang, padahal Khawarij itu menentang pemerintah. Ya, kalau Ahlus Sunnah dikatakan Khawarij karena tidak menentang pemerintah, itu keliru. Ya. Penyampaian fakta yang mungkin tidak tepat. Kalau dikatakan Khawarij Ahlus Sunnah berarti menentang kepada pemerintah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kalau seandainya benar keadaannya seperti itu, Ahlus Sunnah dituduh sebagai Khawarij karena tidak menentang, oh berarti orang tersebut tidak paham apa itu Khawarij, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Khawarij dikatakan Khawarij. Ya. Nah. Jadi adapun kenapa kenyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah setuju atau mendiamkan pemerintah Indonesia, ya, yang tidak melaksanakan hukum Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita semua Salafiyin insyaallah senantiasa bertanya kepada para guru kita, para syekh kita yang ada di Timur Tengah dalam setiap kejadian yang ada, yang di sana kita harus mengambil sikap. Nah, dalam hal yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini, pemerintah tidak melaksanakan hukum Islam. Nah, kita memang tidak senang, tidak ridho dengan yang terjadi. Diam bukan berarti ridho, ya. Kita tidak rela dengan hal seperti ini. Namun, kemudian, para ulama memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dalam mengambil sikap harus menimbang maslahat dan mudaratnya, untung dan ruginya. Ya. Nah. Dunia sekarang masih menjadi milik orang kafir. Bahkan kalau pemilu, seandainya pemilu dah, pilihan presiden kemudian, ya, dengan cara demokrasi, kemudian seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah, mereka membentuk partai karena katanya itu termasuk, bahkan mereka namakan jihad fisabilillah, ya. Setelah mereka menang, kalau seandainya mereka menang seperti di Aljazair, seperti di Mesir, orang-orang kafir tidak akan mendiamkan. Bahkan kemudian terjadi pertumpahan darah, yang mana darah seorang muslim itu lebih berharga dari langit dan bumi. Ya, darah seorang muslim itu lebih berharga daripada langit dan bumi. Ini harus dijaga yang seperti ini. Nah, untuk menjaga itulah maka, ya, kita dalam hal ini masih berkutat dengan urusan pribadi kita, menegakkan ibadah, menjauhi kesyirikan, mengajak kaum muslimin kepada demikian, dan tidak merambah ke ranah hukum yang seperti ini. Ya. Nah, memang kita berharap suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pemerintahan yang Islami, menjalankan hukum Islam. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ridha, tidak rela dengan keadaan yang ada. Ini termasuk kesalahan, penyimpangan. Namun di sini ya, kita bersabar. Yang bisa kita lakukan secara individual, kita beribadah kepada Allah, laksanakan. Karena kalau kemudian mau membahas masalah itu, ya, waliyadzubillah, jangan-jangan sudah belum sampai kepada ya, pemberontakan saja sudah dicap teroris, apalagi ya kalau kemudian ya, melakukan ya pemberontakan, usaha-usaha mengarah sana sebelum adanya dakwah yang menyeluruh, dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah masih harus lebih gencar lagi dikembangkan sehingga sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketika sudah sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Islam, maka dengan sendirinya mereka, oh ayo kita harus tegakkan hukum Islam. Kalau sekarang ya, nah masih sangat berat sekali dari orang-orang Islam sendiri ketika mau ditegakkan hukum Islam, mereka sendiri banyak yang menentang. Nah ya, dari orang Islam sendiri, belum dari orang-orang yang tidak Islam. Maka ini suatu hal yang tidak benar, tuduhan yang jelek kepada Ahlussunnah. Nah, orang-orang Khawarij itu yang justru menuduh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai antek-antek pemerintah karena mereka manut-manut saja. Padahal tidak demikian. Kita memang punya kaedah ya, mentaati penguasa dalam hal yang baik. Kalau dalam hal yang tidak baik kita tidak taat kepada pemerintah. La ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Nah, jadi jangan disalah tafsirkan. Nah, Allahu a'lam bissawab. Oh, ini ada lanjutannya. Tanya lagi. Oh, sebaliknya. Bolehkah ayat 190 sampai 195 dibuat doa dalam salat saat sujud terakhir atau di akhir salat? Nah, ya karena di sana perintah untuk berdoa, ya, falyatakhayyar minad du'a ma syaa, sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud kalau di akhir tahiyat. Kalau yang hadis doa, perintah untuk doa dalam sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru minad du'a, sedekat-dekat hamba nah, kepada Rabb-nya, kepada Allah adalah ketika sujud, perbanyaklah doa di sana. Nah, kalau melihat dari kemutlakan perintah untuk berdoa di situ, maka nah membaca ayat tadi 190 sampai 195 dalam salat tidak mengapa meskipun saat sujud. Memang di sana ada larangan membaca Al-Qur'an di saat sujud dan ruku. Ya, di saat sujud dan ruku dilarang untuk membaca doa. Membaca Al-Qur'an afwan, ya, dilarang membaca Al-Qur'an. Namun Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Kita ketika membaca doa itu tidak usah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti membaca Al-Qur'an, langsung saja ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Misalnya demikian kita doa, enggak apa-apa insyaallah karena kita membacanya bukan niat membaca Al-Qur'an namun membaca doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, baik. Benarkah berdoa setelah salat fardu adalah bid'ah? Lalu kapankah kita sebaiknya berdoa? Bagaimana adabnya? Yaitu kalimat dari al-Imam ya artinya Imam yang punya kitab Al-Itisam siapa? Al-Itisam. Astagfirullah, lupa namanya pengarangnya. Istimbat ya dari seorang ulama bahwa kalau orang merutinkan doa setiap kali habis sholat, maka dikhawatirkan dia terjatuh di dalam bid'ah. Ingat kalimatnya yang detail. Kalau orang terbiasa terus-menerus berdoa setiap kali habis sholat, dikhawatirkan terjerumus ke dalam bid'ah. Ya. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Kalau kemudian orang terus setiap kali habis Nah, salat wajib kemudian demikian. Akhirnya ketika datang imam yang tidak melakukan seperti itu, oh, ini agama baru. Sampai terjadi seperti itu. Berarti mereka meyakini seolah-olah ketika demikian harus ya, sudah berdoa setelah salat itu menjadi kewajiban. Nah, yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, setelah orang selesai dari tahiyat, tsumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Kemudian hendaknya dia memilih doa yang diinginkan. Atau ketika sujud. Nah, ya. Jadi gantinya dari doa setelah salat itu adalah berdoa ketika kita sujud atau di akhir tahiyat sebelum salam. Tentunya yang paling memungkinkan ini ketika kita sholat sendirian atau ketika kita menjadi makmum dan ketika menjadi imam dalam keadaan makmum sudah faham akan hal tersebut. Nah, ya. Adapun ketika orang kadang-kadang, ya, nah dia mau ada ungkapan yang banyak, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia berdoa kadang-kadang. Nah, ya, kadang-kadang nah, dia berdoa, sekali waktu dia berdoa, maka seperti itu tidak dikhawatirkan terjatuh dalam bid'ah. Nah, ya, tidak dikhawatirkan terjatuh di dalam bid'ah. Adapun adabnya tentunya ya, nah dia nah berdoa nah dengan tentunya langsung memohon kepada Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-asmaul husna misalnya atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada saat-saat tersebut. Karena banyak juga ya riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang doa-doa itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita wajib taat kepada pemerintah dalam segala hal? Ya, bukan dalam segala hal, tapi dalam hal-hal yang baik. Nah. Ya, kalau pemerintah mewajibkan bagi yang berkendaraan sepeda motor menyalakan lampu, kalau tidak maka hukumannya demikian, nanti ditilang. Bagi sopir untuk memakai sabuk pengaman bagi pengendara sepeda motor, helm standar dan sebagainya, ada lampu merah, itu semua harus ditaati. Ya, itu peraturan-peraturan yang baik untuk menjaga keselamatan. Bukan dalam segala hal. Nah, kalau pemerintah ya, menganjurkan untuk berbuat syirik, maka tentunya tidak. Tidak kita taat kepadanya. Bagaimana dengan fatwa yang terkadang tidak sesuai sunnah? Atau bagaimana sikap kita saat pemerintah menentukan jatuhnya bulan Ramadan dan Idul Fitri yang sering berselisih dengan negara Islam yang lainnya? Nah, ini dalam masalah ini masalah fikih. Nah, apakah setiap negara satu semua negara Islam satu matlak, satu perhitungan atau tidak? Di situ perbedaan pendapat. Nah, yang sudah dibahas oleh para ulama, termasuk di dalamnya juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka ya, inti dari kesimpulan mereka berdua, kalau seluruh negara Islam di dunia, seluruh kaum muslimin berada dalam satu pemerintahan, maka enam satu dunia satu matlah, perbedaannya tidak akan lama. Tapi ketika kenyataan seperti zaman ini kaum muslimin terpecah-pecah di berbagai negara, maka Syekh Albani menganjurkan satu negara satu matlah sehingga tidak lebih banyak perpecahan di dalamnya. Menentukan ya masuknya Ramadan dan Idul Fitri tentunya dengan rukyah, dan alhamdulillah negara kita pun juga demikian. Ya, pemerintah dalam ini Menteri Agama lewat Kementerian Agama menentukan masuknya bulan Ramadan dan Idul Fitri dengan melihat ya, hilal. Ini juga satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan ini langgeng abadi selalu dipelihara oleh enam para menteri agama dan kementerian agama. Nah. Ya. Maka dalam hal ini kita yang mengikuti pemerintah. Baik. Bismillah Ustaz, Ada pertanyaan sebagai berikut. Ada seorang wanita yang sudah lama belum menikah-menikah. Karena ibunya dahulu ketika masih hidup pernah berwasiat untuk menikah dengan laki-laki yang berpendidikan S1. Masalahnya, mencari ikhwan salafi yang berpendidikan S1 itu sulit. Apakah wanita tersebut boleh tidak melaksanakan wasiat ibunya tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, wasiat, tentunya ya tidak boleh melanggar. Nah, wasiat tidak boleh maksiat, ya. Wasiat tidak boleh maksiat. Sementara kalau orang tidak menikah, tidak segera menikah, itu suatu kemaksiatan. Ya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya segera menikah. Segera menikah itu suatu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka wasiat dari ibu yang seperti ini boleh untuk dilanggar. Ya, boleh untuk dilanggar. Nah, tidak mesti mencari yang S1. Nah, S1 pun belum jaminan pekerjaan. Berapa banyak S1 yang nganggur, ya kan? Nah, juga apalagi dari sisi kesolehan, bukan jaminan. Yang baik adalah melaksanakan wasiat ibu tersebut dengan bentuk segera menikah ketika sudah ada yang melamar dan yang melamar tersebut adalah orang yang soleh. Ya. Nah, kalau masalah S1 nanti bisa lewat UT atau lain-lain, ya. Kalau mau harus demikian, misalnya bapak yang masih hidup atau siapa yang mengharuskan, nanti bisa. Tapi ya, saya anjurkan, saya sarankan kepada akhwat yang seperti ini untuk ya segera menikah ketika sudah ada yang meminang dan orangnya baik agama dan akhlaknya. Itu tidak melanggar wasiat tersebut. Insyaallah ibu tadi mewasiatkan demikian adalah maksudnya insyaallah baik, ya, untuk supaya dari sisi masyarakat tidak dicemooh, dari sisi ini, ya, dari sisi penghasilan mungkin bisa juga untuk diandalkan, misalnya arahannya insyaallah ya kepada hal tersebut, yaitu untuk kebaikan nah wanita tersebut. Bukan hanya apa gunanya pakai gelar S1 kalau tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan dan orangnya malas dan sebagainya, tentu tidak akan menyenangkan orang tua yang seperti itu. Nah, apakah ada hadis yang mengatakan pada sholat jenazah minimal 40 orang yang mensolatkan? Ya, dalam sholat jenazah ada riwayat yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan 3 saf, ada yang 40 orang, ada yang 100 orang. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam salah satu riwayat, ya, nah, jenazah itu disolatkan oleh 40 orang, itu akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, maka ya tentunya semua hadis diamalkan. Kalau orang yang kurang dari 40, maka dibikin 3 saf. Nah, ya, kalau tentunya 40, ya lebih mudah untuk membuat 3 saf, apalagi 100. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa selalu merenungkan dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, nah, dengan mengetahui maknanya. Kita bisa merenungkan ayat dan mengamalkan, mempelajari maknanya. Baik. Karena tidak mungkin orang merenung tanpa paham. Apa yang direnungi kalau tidak paham? Melamun itu namanya. Ya. Nah, kalau tidak mengetahui makna ayat minimal terjemahannya, akan menghayal saja, bahkan mungkin nanti menghasilkan penafsiran-penafsiran yang karpe dewi. Nah, apakah jika wudu kita kurang sempurna bisa mempengaruhi sempurnanya salat kita? Iya. Kalau wudu kita tidak sempurna, maka Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya. Wa asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, perintah dari Nabi SAW. Abu Hurairah yang meriwayatkan kemudian mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena basuhan itu dari neraka. Celaka dia. Nah, la salat illa bi wudu. Tidak sah salat seorang kecuali dengan wudu. Kalau wudunya tidak sempurna, kurang, masih ada yang belum terusap, belum ada yang kena, ada yang belum kena air, maka salatnya juga tidak sah. Apakah berdosa orang yang khawatir dengan rezeki yang belum didapatkan? maksudnya ia menjadi risau di saat kekurangan uang atau sesuatu untuk keluarganya. Lalu apakah sebaiknya yang dilakukan orang tersebut selain berusaha dan bekerja? Nah, kalau sekedar khawatir, risau kalau ya, rezeki apa, karena uang belum dapat dan sebagainya, itu tidak mengapa. Itu hal yang wajar. Namun dari ya kekhawatiran, jangan kemudian memiliki tuduhan yang jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memiliki su'udzon, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua yang hidup telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kepala keluarga, sebagai anak paling besar, misalnya sebagai tumpuan keluarga, ya harus berusaha semaksimal mungkin, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja mencari uang dengan cara-cara yang halal dan dalam hati mantap, ya, memiliki kemantapan bahwa Allah pasti akan memberi rezeki karena Allah telah menjamin rezeki bagi semua yang hidup di muka bumi. Nah, tidak perlu kemudian ada kekhawatiran yang mendalam atau risau terus menerus, ya, dan kemudian menjadi malas, tidak. Nah, kalau memang ya belum dapat, kemudian wah ini bagaimana, belum ada ya uang misalnya, saat seperti itu ya enggak masalah. Cuma dalam harus kemudian berusaha dan jangan berputus asa dan jangan bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ketika kita berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Ustaz, ayah saya belum melaksanakan sholat 5 waktu. Ana udah menasihati beliau tetapi beliau tidak berubah. Apa yang harus ana lakukan? Ya, doakan ya dalam sujud anda, dalam sujud antum, dalam waktu-waktu yang mustajab, doakan orang tua agar mendapatkan hidayah, agar kemudian mau melaksanakan sholat, dan kemudian sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Bila perlu diawali dengan beri hadiah ya kepada orang tua, apapun, meskipun ya tidak mesti harus ratusan ribu, ya misalnya sudah bertahun-tahun tidak pernah beri hadiah, malam minggu pulang membawa martabak misalnya, ya berikan hadiah kepada orang tua. Wah tumben. Nah ya, dapat uang dari mana? Sudah kerja, sudah. Yang penting ini halal misalnya. Ya, nah berikan demikian. Luluhkan hatinya dengan kebaikan kita, ditambah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya Allah Azza wa Jalla meluluhkan hatinya. Nah, bagaimana cara Ustaz supaya ana paham akan ilmu, karena banyak yang ana lupa dari apa yang ana pelajari di kajian-kajian. Nah, ya tentunya juga demikian, kembali berdoa kepada Allah dan kemudian menjauhkan kemaksiatan, ya. Nah, menjauhkan kemaksiatan sehingga ilmu yang kita dapat bisa kita hafal dan hafalannya sudah ada, tidak hilang. Karena sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, fa innal ilma nurun ya la yu'tihi Allahu lil 'asi, ilmu itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka harus dijaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak diperbolehkan supaya hafalannya kuat sehingga kajian-kajian yang sudah didapat tidak mudah untuk dilupakan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di Masjid Asyifa ba'dal 'Ashr atau 4:30 sore. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.